ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama kali puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dialah zat yang patut dan pantas untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari seluruh makhluknya. Karena tidak ada sekecil apapun yang terkait dengan hidup mereka kecuali Allah Azza wa Jalla yang memenuhinya, kecuali Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada mereka hajat-hajat tersebut. Inilah sesungguhnya pengakuan setiap orang Muslim dan Muslimah, mukmin dan mukminah, dalam bacaan surat Al-Fatihah mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk sanjungan, segala macam bentuk pujian semata-mata milik Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin, penguasa, pengatur, pemilik alam ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimilikinya untuk menyampaikan amanat-amanat dan mandat-mandat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh termasuk keberuntungan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam di saat dia menyambut ajakan, seruan, panggilan utusan Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang paling berbahagia di dalam hidup kalau dia benar-benar meniti, mencari tahu, dan ada kesungguh-sungguhan untuk mengikuti jejak utusan Allah Azza wa Jalla. Dia belajar apa yang dibawanya, dia mengkaji dan mendalami apa yang dibimbingkannya, karena dia adalah kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah orang yang terbaik terpilih di muka bumi ini untuk menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh termasuk umat pembangkang, termasuk umat yang melanggar kalau dia tidak mau mempelajari dan mengkaji apa yang dibawa oleh utusan tersebut dari mandat-mandat Allah Azza wa Jalla. Termasuk sebuah kecelakaan di dalam hidup kalau sekiranya umatnya tidak mau mempedulikan apa aturan-aturan hidup yang dibawa oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kesyukuran kita dengan menyampaikan salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bagian dari ajaran beliau. Beliau sendiri yang mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya 10 kali. Lalu mana bentuk solawat itu? Apa gambaran solawat yang dituntunkan oleh beliau? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i, di saat mereka berada di bawah mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar tersebut, tiba-tiba beliau mengatakan, amin, amin, amin. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin ini atas doa siapa ya Rasulullah? Kata Rasul alaihi salatu wasallam bercerita, atani Jibril. Baru saja Jibril mendatangiku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian Jibril mengatakan, raghima anfumri'in, celaka seseorang, kata malaikat Jibril, celaka seseorang, dzukira ismuka indahu falam yusalli alaih, disebutkan nama engkau di sisinya, namun dia tidak segera bersolawat atasmu, maka katakanlah amin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengaminkan doa malaikat Jibril. Kecelakaan bagi orang yang pelit untuk bersolawat. Namun solawat itu perlu diketahui adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cukup mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah solawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita mau lengkapnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersolawat atas beliau dan juga keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah salawat, setelah syukur kepada Allah Azza wa Jal dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Asy-Syakirin yang telah memberikan waktu luang, yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka, saling kunjung mengunjungi dan saling memberikan informasi ilmu apa yang telah saya ketahui dari ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan yang setimpal dan yang lebih baik kepada para pengurus Masjid Asy-Syakirin, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan berterima kasih kepada Allah terhadap orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, berbicara tentang hidup dan kehidupan, sungguh banyak hal yang bisa kita pelajari bagi orang yang beriman. Banyak hal-hal yang bisa kita kantongi dalam sanubari dan juga dalam benak pikiran kita yang akan bisa menambah keimanan yang ada pada diri kita. Pertama, apa yang tadi kita sebutkan di awal surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala sanjungan, segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pantas untuk disanjung, yang pantas untuk dipuji, dan yang pantas untuk menuntut sanjungan dan pujian dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terkait dengan kehidupan makhluk ini, dialah yang mengaturnya, dialah yang memberikannya, dialah yang menitipkan segala hajat-hajat mereka. Dia sesungguhnya zat yang memang pantas untuk kemudian lisan ini dibasahi untuk mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, tetapi orang yang beriman memahami bahwa ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesungguh-sungguhan dia dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mencoba meniti segala apa yang diminta dari hambanya untuk mereka, untuk masing-masing hamba, dia mencoba kemudian untuk menerapkan di dalam hidup. Di saat dia sendirian, di saat dia bersama istri dan anaknya, di saat dia berada dalam khayalan rami, dia tidak pernah luput dan lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatnya, yang memantaunya, yang mendengarnya, yang kemudian meliputi semua apa yang dia akan inginkan, akan maukan. Allah Maha mengetahui. Ini adalah kesungguh-sungguhan seorang hamba untuk selalu dekat dengan pemilik hidup itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu, bahwa orang yang paling berbahagia mendapatkan pujian balik dari Allah Azza wa Jalla adalah orang yang terbaik mengutarakan sanjungan dan pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan dia kedua tangan, dia manfaatkan pada jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu adalah bentuk kesyukuran dia kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menitipkan kepadanya kedua mata. Mata ini dimanfaatkan dan dipergunakan kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia adalah orang yang pandai berterima kasih. Allah Azza wa Jalla titipkan organ tubuh yang sempurna, akal dan pikiran, maka dia manfaatkan semuanya pada jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka ini adalah bentuk kesyukuran dia, sanjungan dan pujian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau semua organ tubuh ini dia lelahkan, dia capekkan untuk kemudian melakukan pendekatan diri kepada Allah, apakah di rumahnya tatkala Allah memanggilnya, atau mungkin di tempat kerjanya, atau mungkin di tempat tugas-tugasnya, dia lakukan yang terbaik, dia ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk orang yang paling tinggi tingkat pujian dan sanjungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka kesimpulannya bahwa yang pantas untuk mencari sanjungan dan pujian adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang pantas untuk kemudian disanjung dan dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini terjaga, terbangun untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mata kita ini mengantuk, badan kita ini butuh istirahat, tetapi kita kedepankan panggilan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah bagian kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau sekiranya ada manusia yang mendapatkan sanjungan dan pujian dengan tanpa dia yang meminta, dengan tanpa dia yang menuntut, namun karena kebaikan dan bentuk kebaikan dia di tengah masyarakat adalah nampak dan jelas, muncul sanjungan, muncul pujian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah busra, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang beriman kepadanya subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kemudian yang kedua, Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla adalah penguasa tunggal alam ini. pemiliknya Rabb. Rabb artinya adalah pemilik. Rabb artinya adalah penguasa. Rabb artinya adalah pengatur. Rabbil alamin. Dia Allah yang memiliki alam ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam ini. Maka segala apa yang terjadi di alam ini adalah tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita mengenal secara dekat lagi bahwa alam ini merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat merupakan pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan matahari tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bulan, demikian bintang, demikian bumi yang kemudian diinjak-injak adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Pohon-pohon, bebatuan, gunung-gunung, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbihnya mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengerti bagaimana bentuk tasbihnya mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Bumi yang Allah telah sebutkan bertasbih, ternyata dilalui, diinjak-injak punggungnya oleh orang yang beriman, oleh orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan oleh Allah untuk kemudian dia tinggal di muka bumi ini. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, demikian juga lautan dengan segala isinya yang semuanya itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengerti tasbihnya. Allah tundukkan sehingga bisa dikeruk isi laut itu oleh orang mukmin, oleh orang muslim, bahkan sampai orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla, sampai orang yang tidak pernah tahu namanya ibadah kepada Allah juga bisa mengeruk hasilnya, karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaitannya udara, bisa dilalui oleh pesawat-pesawat terbang, pesawat-pesawat tempur atau yang sejenisnya. Rahimani wa rahimakumullah, padahal udara itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak mengerti tasbihnya. Dilalui oleh mereka yang beriman, bermaksiat kepada Allah, bahkan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, karena sekarang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tunduk dalam aturan Allah, mereka tunduk dalam perintah Allah Azza wa Jalla. Maka suatu saat Allah Azza wa Jalla telah menceritakan, di saat kemudian dunia ini berakhir, apa yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, di saat dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan di saat dikeluarkan segala apa yang dikandung oleh bumi, di saat itulah manusia mengatakan, ada apa ini? Maka Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang sebuah informasi tentang keberakhiran dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang di saat manusia ini bagaikan kupu-kupu yang berterbangan kesana kemari. lari, gunung-gunung yang menjulang tinggi bagaikan debu yang diterbangkan oleh Allah Azza wa Jalla, saling tobrok menobrok, saling tabrak menabrak. Bumi yang kemudian demikian kondisinya, Allah Azza wa Jalla menggoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Semua apa yang dikandung di dalamnya dimuntahkan olehnya. Langit yang menghiasi oleh berbagai macam bintang, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, idzan sama'u syaqqat, apabila bumi dan langit itu sudah pecah, maka berguguran segala apa yang ada padanya, kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla. Agar kita belajar bahwa segala peristiwa yang kita jumpai di alam ini, dia Allah Azza wa Jalla yang menjalankannya. Bukan karena peristiwa alam, bahwa ini adalah keyakinan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menyebabkan adanya gempa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan dan menentukan adanya gempa yang berskala besar, di Allah Azza wa Jalla yang menghancurkan tempat yang di sana ada ditimpa oleh gempa, kemudian tsunami atau gunung meletus, semuanya itu adalah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, agar kita menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa di dalam hidup. Kita ini tidak punya kemampuan dan kekuasaan sesungguhnya. Yang ada adalah kekuasaan tunggal milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita buktikan bahwa kita tidak punya kemampuan, di saat kita sayang terhadap anak kita, tiba-tiba dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemauan, kasih sayang, keinginan kita untuk mengobatinya, kemauan kita untuk dia sembuh dari sakitnya, ternyata tidak pernah ada kemampuan, kecuali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama menyadari bahwa apapun yang terjadi di alam ini, kecil maupun besar, dahsyat ataupun tidak, menakutkan atau mengerikan, semuanya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya, Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Betapa sering kita memandang ke arah gunung, betapa eloknya. Betapa sering kita melihat bagaimana indahnya ombak bergelombang dengan bagus, tetapi tiba-tiba menjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, melumatkan apa yang ada di daratan. Tsunami contohnya. Barakallahu fikum. Semuanya ini Allahu Azza wa Jalla yang mengaturnya. Namun perlu kita ingat apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita terbangun dan terjaga sebagai hambanya, untuk tidak kemudian kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla di saat musibah itu datang, yaitu zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sebuah nikmat yang kaum berada di atas nikmat itu, sampai kemudian merekalah kaum itu yang merubah nikmat itu menjadi azab. Segenap saudaraku kaum muslimin, ini adalah informasi dari wahyu ilahi, bahwa ternyata yang punya perilaku dan akhlak merusak adalah manusia itu sendiri. Dialah yang merubah nikmat menjadi nikmah, yaitu murka Allah Azza wa Jalla. Dialah manusia ini yang punya andil untuk merubah kebahagiaan menjadi kesengsaraan, kesenangan menjadi sesuatu yang menakutkan, nikmat berubah menjadi murka Allah Azza wa Jalla. Manusia yang punya andil padanya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, mari kita menyadari, apa sih di dalam hidup ini yang bisa merubah kebahagiaan itu menjadi kesengsaraan, nikmat itu menjadi azab? Tidak ada lain kecuali maksiat. maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiatlah yang merubah nikmat itu menjadi azab. Kebahagiaan itu menjadi kesengsaraan. Maksiatlah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan tidak terjadinya gempa kemudian ditenggelamkan di saat di negeri itu sudah mulai al-ghina, nyanyi-nyanyian dipamerkan, alat-alat musik dihalalkan, perzinahan dihalalkan. Semuanya ini menjadi pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau kemudian manusia itu mengangkat tandingan bagi Allah, mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ini adalah kezaliman sekaligus bentuk tantangan terhadap murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama menyuarakan seruan dan ajakan kepada segenap kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat penyayang terhadap hambanya, yang sangat penyayang terhadap makhluknya, apalagi terhadap mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan selebar-lebarnya pintu taubat, dan Allah Azza wa Jalla informasikan bahwa rahmatnya mendahului murkanya. Mari kita ketuk rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayangnya. Mari kita dulang bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun di saat hamba-hambanya sudah pembangkang, ngeyel, tidak mau diatur di dalam hidupnya, banyak menentang atau kemudian menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita mencoba kemudian untuk mengukir pagi hidup kita dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat yang ada pada diri kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan yang Allah berikan dijaga olehnya, lalu kemudian ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Itulah makna dari firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan benar-benar menambahnya buat kalian. Apa arti menambah di sini? Jikalau nikmat itu kita syukuri, kita jaga dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga nikmat yang kita syukuri, dan Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Tidak kemudian nikmat yang kita syukuri hilang, tidak. Tetapi Allah jaga karena kesyukuran kita, dan Allah tambah dengan nikmat yang lain pula. Semoga pada pagi hari ini, dengan ketaatan yang kita lakukan dan kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukir hidup pada pagi hari ini dan menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, berharap ketaatan ibadah yang kita kerjakan ini akan melahirkan ketaatan dan ibadah keberikutnya. Itulah sesungguhnya hakikat kebahagiaan di saat seseorang menjalankan hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Asy-Syakirin dan siapapun yang ikut andil dalam terwujudnya, saling muajah, saling ingat mengingatkan, saling tegur sapa di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.